ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Saya biasa mencukur rambut orang. Dan biasanya dia meminta dicukur dengan model di samping kanan kiri 3 cm dan selainnya 6 cm. Dengan alasan agar terlihat rapi. Apakah ini termasuk qaza? Nah, itu bukan qaza ya. Karena ini dia potong semuanya. Hanya saja ada yang 3 cm, ada yang 6 cm, tapi dia potong semuanya. Kalau dia potong semuanya bukan qaza. Qaza itu kalau dia potong di atas saya, kanan kiri dia biarkan, atau dia potong kanan kiri saya, atasnya dia biarkan, ada dia potong di depan, yang belakang dia biarkan, nah, itu qaza namanya. Diambil sebagian, dia tinggalkan sebagian yang lain. Tapi kalau semuanya diambil, nggak ada masalah. Adapun beda pengambilannya, ada yang panjang, ada yang pendek, itu nggak ada masalah. Yang penting diambil semuanya. Dipahami ini ya?